بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada daras as-sabi'a asyara yang ke-17. Sekarang tamrin yang ketiga dari daras ini. Yas'alul mudarrisu salisan ya, tamrin yang ketiga. Yas'alul mudarrisu kullan minatullabi hadha su'ala. Ya, mudarris bertanya pada setiap siswa, setiap pelajar. Ya, kullan minatullabi, masing-masing atau tiap-tiap dari para pelajar tersebut. Ya, hadha su'ala, dengan pertanyaan ini. Jadi mudarris bertanya dengan pertanyaan ini pada tiap-tiap siswa. Ya. Jadi juga untuk diperhatikan kalimat bahasa Arab seperti ini ya, fi'il yas'alu, kemudian kullan ini sebagai maf'ul bih, yang pertama dari yas'alu tersebut, kemudian hadza su'ala, hadza ini sebagai maf'ul bih yang kedua dari yas'alu, dari fi'il yas'alu tersebut ya. Dalam bahasa Arab ya, sa'ala, yas'alu mempunyai dua maf'ul bih seperti dalam contoh kalimat ini ya. Adapun dalam bahasa Indonesia tentunya akan berbeda ya. Mungkin susunannya atau kedudukannya mungkin agak sedikit berbeda ya, karena masing-masing bahasa ya mempunyai apa sifatnya sendiri-sendiri, mempunyai kaidahnya, mempunyai keadaannya masing-masing ya. Ini mudarris bertanya kepada tiap siswa dengan pertanyaan ini. Ya. Tapi di sini langsung ke maf'ul bihnya. Yas'alul mudarrisu kullan minatullabi hadza su'ala. Ya. Pertanyaannya, aina turidu an tadhhaba fi 'atlati shaifi? Jadi masing-masing siswa ditanya seperti ini. Aina turidu an tadhhaba fi 'atlati shaifi? Kemana kamu ingin pergi pada liburan musim dingin ini? Ya, jadi di sana kalau musim dingin libur ya, ada masa liburnya. Sebagaimana pada musim panas juga ya. Ini. Nah, tentunya ini setiap siswa yang ditanya dengan pertanyaan ini menjawab ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, sebagaimana dicontohkan pada hiwar, pada percakapan atau pada bacaan yang sebelumnya kemarin ya. Tafadhal, dicoba dijawab masing-masing satu persatu dengan jawaban yang tafadhal, yang umum tetapi intinya secara makna ataupun secara lafaz benar ya, tidak harus sesuai dengan kenyataan tapi jawaban yang benar dari sisi lafaz dan makna. Aina turidu an tadhhaba fi atlati shaifi? Uridu an tadhaba an tadhaba mutakalim an adhaba adhaba ya, mutaranya dengan hamzah ya. Uridu an adhaba fi itlati shaifi fi madinati ila madinati ilal madinati. Kalau dimaksud kota Madinah dengan alif lam ya, al Madinah, atau ditambahkan al-munawwarah kalau lebih jelas ya. Jadi uridu an adhaba ila ya, langsung ke ila ya, atau dengan atau tadi ada fi'il fi atlatis saif, ya, kemudian ilal madinatil munawwarati. Berikutnya. Pertanyaannya sama. Aina turidu an tadhhaba fi atlatis saif? Uridu. Tanpa hamzah. Langsung uridu dengan hamzah yang di dhamma. Uridu an adhhaba ila uridu an adhhaba ila ilal ma'hadi. Mungkin lebih dirinci atau diperjelas ma'had yang mana atau ma'had di mana, mungkin di daerah saya atau di kota tertentu misalkan. Ilal ma'hadi di kota itu di di mungkin diperjelas ya ma'had yang dimaksud, mungkin ini ma'had lughah arabiyah ya, jadi ma'had ini sebagai contoh saja ya, jadi ma'had untuk mempelajari bahasa Arab ya, jadi ma'had al-lughatil arabiyah fi fil asimah, di ibu kota. Al-Asimah ibu kota ya, ibu kota suatu negeri, atau yang dimaksud di sini negeri ini mungkin di Jakarta misalkan. Uridu an adhaba ila ma'hadil lughatil arabiyyati fil asimah atau fi fi baladi, di negeri saya. Yang perlu diperhatikan di sini, ini juga sekaligus tadi mungkin meluruskan pada jawaban sebelumnya, ilal madinatil munawwarati. Ini kaitannya pada fi atlatis saif, pada liburan musim dingin, dan di sini tentunya suasananya atau keadaannya di Madinah, di kota Madinah, karena ini juga dibuat di Madinah kitab ini. Jadi gambaran suasananya ini di Madinah, ya, di Madinah. Kemudian ditanyakan pertanyaan ini pada masing-masing siswa. Karena kaitannya tadi fi atlatis saif, ya, ada musim dingin. Kalau ini dikaitkan di sini di Indonesia atau di Jogja misalkan, tidak cocok. Karena di Jogja atau di Indonesia secara umum tidak ada atlatis saif. Ya, tidak ada liburan musim dingin. Saif juga tidak ada. Ya. Ini. Jadi tadi ya meluruskan yang sebelumnya, sesuaikan atau perhatikan ini siyakul kalamnya fi atlatis saif. Jadi kembali ke keadaan atau lingkungan di dalam hal ini di Madinah, karena kitab ini pembahasannya ya ini di Madinah. Sehingga di sini kaitannya di keadaan di kota Madinah. Jadi gambarannya kita seolah-olah ya guru dan para siswa ini seolah-olah semuanya berada di Madinah, ya, belajar di kota Madinah. Kemudian ditanyakan pada masing-masing, nanti liburan musim dingin mau kemana? Dengan tadi apa keadaannya ini berada di kota Madinah. Tadi meluruskan ya, kalau ke Madinah ya tadi ya kurang cocok, artinya ya keluar, perginya keluar dari Madinah. Mungkin ilamat kata ke Makkah. Ya. Uridu an adhaba ila Makkah, saya ingin pergi ke Makkah. Ya, atau tadi misalkan uridu an adhaba ila ma'hadil lughatil arabiyyati fi baladi, saya ingin pergi ke ma'had lembaga bahasa Arab di negeri saya. Mungkin dia pulang kampung kemudian ingin mendatangi lembaga bahasa Arabnya, ma'had bahasa Arabnya yang ada di negerinya. Ini ya. Jadi tadi ada kaitan di sini fi atlatis saif ya. Tentunya ini terkait. Ya. secara makna pemahaman yang bisa diambil seperti itu ya. Ini di ma'had ya, tadi mungkin dalam bahasa Indonesia sesuaikan dengan lingkungannya, bisa diartikan pondok pesantren atau lembaga atau yayasan atau yang semisalnya ya, lembaga pendidikan itu juga nanti ma'had ya. Ini seperti itu. Satu lagi, aina turitu an tadhhaba fi athya udu lati sa'id turitu an adhhaba ila Misra. Ya, uridu an adhhaba ila Misra. Jadi seperti itu ya, dilihat karinah-karinah yang ada dalam kalimat tersebut, kemudian sesuaikan sesuai dengan karinah tersebut, sesuai dengan setiap ulasan, sehingga tidak bertentangan atau tidak ada sesuatu yang mengganjal. Ini sesuai apa yang ditanyakan setiap ulasan konteksnya ya, dengan jawabannya itu semua sesuai. Berikutnya tamrin rabi'an yang keempat, yas'alul mudarrisu kullan minatulladhi hadha su'ala ya, soalnya sama dengan yang ketiga tadi. Mudaris bertanya pada masing-masing siswa dengan pertanyaan ini, fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa, fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa, di fakultas mana engkau ingin belajar. Tafadhal, dijawab satu persatu. Turidu an adrusa fi kulliyatit tijarati. Ya, fi kulliyatit tijarati. Yang berikutnya, uridu an adrusa fi kulliyati apa? Fi. Uridu an adrusa fi kulliyati apa? Kalau kedokteran at-tibbi. Fi kulliyati at-tibbi. Fakultas kedokteran ya. Baik. Berikutnya, fi ayyi kulliyati turidu? Kulliyatin turidu an tadrusa. Uridu an adrusa fi kulliyatin al-lughat al-arabiyyah. Fi kulliyati al-lughati al-arabiyyah. Fi kulliyati al-lughat al-arabiyyah. Ini fakultas bahasa Arab. Atau fi kulliyati al-adabi, fakultas sastra. Atau fi kulliyati syari'ati, fakultas syariah. Atau fi kulliyatil handasati, fakultas teknik, dan yang seterusnya. Ya, baik. Khamisan, tamrin yang kelima, soalnya sama ya. Yas'alul mudarrisu kullam min athullabi hadha as-su'ala. Soalnya, limadza kharajta min al-fasl? Untuk apa? Mengapa engkau keluar dari kelas? Ya, kemukakan alasannya. Kenapa? Jawabannya, kharajtu li kata wakata misalkan. Tafadhal dijawab. Kharajtu li ahfila. Li ahfila. Li ahfila wajhi. Ya, li ahfila wajhi. Kharajtu li ahfila. Li ahfila. Alasan lingkung pendek ya. Li ahfila wajhi. Baik. Aku keluar untuk membasuh wajah saya. Baik. Berikutnya, kharajtu minal fasli. Alhamdulillah, sebelumnya jawabannya sudah disebutkan ya, di halaman sesudahnya, dibuka halaman sesudahnya. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, murid yang ditanya mengatakan, kharajtu li kaza wa kaza, saya keluar untuk ini dan itu, mukhtaran, dengan memilih, minal minal asbabil atiyati, dari sebab-sebab berikut ini. Wa tuktabu hadhihi ala saburati, dan ini ditulis pada papan tulis. Jadi memilih dari jawaban yang sudah disebutkan. Mudah ya. Tadi sudah disebutkan aslu wajhi, ada di sini ya, nomor 3. Ya, aslu wajhi kemudian dimasukkan dalam kalimat tadi menjadi farastu li aghsila wajhi. Yang kedua, apa? Milih salah satu. Farastu li asrobul ma'a. Sifat ha, li asroba. Li asrobal ma'a. Ya, li asrobal ma'a. Korotu li asrobal ma'a. Saya keluar untuk minum air. Yang ketiga, milih salah satu dari. Korotu li asrobal ma'a. Li adhaba. Nomor 4 itu ya, ada. Li adhaba ilal mudiri. Jawaban sudah disebutkan, disediakan dengan memilih ada kalimat adhabu ilal mudiri. Ini dipilih sebagai jawaban menjadi farastu li adhaba ilal mudiri. Saya keluar untuk pergi menemui mudir. Ini jadi memilih dari jawaban-jawaban yang sudah disebutkan di sini. Ada beberapa kalimat ini ya. Ashrabul ma'a, adkhulul mirhaba, aghsil wajhi, adhabu ilal mudiri, akhudu daftari min zamili, aqra'ul i'lana, dan seterusnya. Jadi nanti tinggal memilih. Sementara ini dulu, nanti dilanjutkan pada sholat insyaallah. Wallahu a'lam. Insyaallah melanjutkan pembahasan tadi masih pada tamrin yang kelima. Jadi pada tamrin ini disediakan jawaban-jawabannya, tinggal memilih di antara kalimat-kalimat jawaban tersebut. Disebutkan di sini di antaranya tadi ya, asyrabul ma'a, adkhulul mirhawa, kemudian yang baris kedua aqra'ul i'lana, a'rifu sababat bawba'i, ajlisu fi syamsi, aku, saya duduk ya, di matahari. Maksudnya atau maknanya apa? Saya duduk di bawah terik matahari ya, bukan di mataharinya langsung. Mafhum ya, jadi orang Arab mengungkapkan dengan seperti ini, ajlisu fi syamsi. Tapi maklum ya, mafhum bisa diketahui, difahami maksudnya ya, berjemur ya, di bawah terik matahari. Ini. Kemudian abtuqu, apa, saya meludah ya. Kemudian abhatu an miftahi, as'alu mudaris al-fiqhi su'alan, saya bertanya pada guru fiqih tentang suatu pertanyaan. Nah, ini kalimat-kalimat yang disediakan ataupun yang disuruh untuk memilih untuk menjadi jawaban dari pertanyaan pada tamrin kelima tadi. Limadza kharajta minal fasli, ya, untuk apa, mengapa engkau keluar dari kelas. Kemudian disediakan atau ditunjukkan, disebutkan beberapa pilihan kalimat ini. Dan tadi dalam menjawab ya, disebutkan kalimatnya, kalimat jawabannya kharajtu li ya, jadi ada lam di sini yang bermakna atau berfungsi untuk menunjukkan alasan ataupun sebab dilakukannya fi'il tersebut. Jadi kharajtu, aku keluar, saya keluar. Kenapa? Sebabnya apa? Alasannya apa? Keluar, keluar dari kelas. Maka di ungkapkan atau disebutkan dengan adanya huruf lam ini. Kharajtu li asyrabal ma'a sebagai contoh. Jadi alasannya keluar dari kelas, li asyrabal ma'a, untuk minum air. Untuk saya minum air. Li aqra'al i'lana misalnya, untuk membaca pengumuman. Ya. li abahata an miftahi, untuk mencari kunci saya, dan seterusnya. Jadi ditambahkan lam di sini untuk menunjukkan alasan, mengemukakan alasannya ataupun sebabnya. Ya, dilakukan fi'il yang disebutkan sebelumnya. Ini. Dan kemudian di sini disebutkan yang di dalam kurung ya, yunabbihu. Ini fi'il ya, yunabbihu. Hak di sini huruf asli dari fi'il, bukan hak dhamir. Ya. Walaupun dibaca dhammah yunabbihu ya. Dari fi'ilnya, fi'il madhinya nabbaha yunabbihu. Jadi hak di sini huruf akhir dari fi'il tersebut, bukan dhamir ya. Yunabbihul mudarisu at-thullaba. Ya, mudaris itu memperingatkan. Nabbaha yunabbihu, memperingatkan atau mengingatkan kepada para murid, para siswa, li wujubi nasbil fi'li, yakni memperingatkan pada wajibnya menasabkan fi'al. Wujubi nasbil fi'li, wajibnya menasabkan fi'al ba'da lam ta'lili, yang terletak sesudah lam ta'lil. Ya, fi'al yang terletak sesudah lam ta'lil ini wajib nasab. Jadi lam ta'lil, apa yang dimaksud dengan lam ta'lil di sini? Tadi huruf lam yang disebutkan ya, untuk menunjukkan alasan atau mengumumkan alasan atau sebab dilakukannya fi'al. Li ashrabal ma'a, li aghsila wajhi, li a'rifa sababal bawdai, dan seterusnya. Nah, lam di sini ini yang dimaksud dengan lam ta'lil. Jadi huruf lam yang berfungsi bermakna untuk ta'lil, mengemukakan alasan ataupun sebab. Ini. Dan kemudian secara amalan lam ta'lil ini, dari contoh-contoh yang disebutkan dan juga di sini diingatkan, lam ta'lil ini mengubah keadaan fi'il mudhari' yang sesudahnya. Jadi lam ta'lil ini bertemu atau masuk pada fi'il mudhari' dan kemudian mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut menjadi nasab. Fi'il mudhari' keadaannya berubah menjadi nasab. Yang semula rafa', ashrabu, adkhulu, aghsilu, rafa' dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Kemudian ketika sudah dimasuki ataupun didahului oleh lam ta'lil, maka keadaannya berubah menjadi nasab dengan tanda harakat fathah pada huruf akhir. Sehingga tadi dibaca, diucapkan apa? Li ashroba, li adkhula, li aghsila, li adhaba, li ahuza, li aqra'a, li a'rifa, li ajlisa, li absuqa, li abhasa, li af'ala. Pada contoh-contoh tersebut, fi'il mudhari' yang sesudah lam ta'lil keadaannya berubah menjadi nasab dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ini. Kalau semula tanda rafa'nya fi'il mudhari' itu dhammah, maka ketika nasab dia berubah tandanya menjadi fathah. Dan perubahan tersebut disebabkan oleh lam ta'lil. Ini. Jadi di sini lam ta'lil ini mengubah fi'il mudhari', keadaan akhir pada fi'il mudhari' tersebut. Ini. Jadi secara faedah, secara makna menunjukkan ta'lil, adapun secara amalan, secara hukum, dia mengubah keadaan fi'il mudhari' dari rafa' menjadi nasab. Tandanya dari dhammah menjadi fathah pada huruf akhirnya. Dan yang semisal dengan lam ta'lil yang disebutkan dalam dars ini adalah kata atau huruf apa? An. An. Ini juga sama sebagaimana lam ta'lil dari sisi amalan ataupun hukumnya, mengubah keadaan fi'il mudhari', ya, dari rafa' berubah menjadi nasab, dari dhammah berubah menjadi fathah pada huruf akhirnya. Ini, jadi yang disebutkan di sini ada dua, yaitu an dan lam ta'lil, yang mengubah keadaan akhir pada fi'il mudhari' tersebut. Ini. Sehingga dikatakan an maupun lam ta'lil tersebut ini sebagai nawasib. Nawasibul mudhari'i, nawasib. Jadi yang menasabkan, termasuk dari kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari'. Nawasibul mudhari'i. Kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari'. Di antaranya adalah an dan lam ta'lil ini. Kemudian contoh-contoh yang berikutnya ya, bisa diperhatikan pada beberapa tamrin ya, penerapan dari an dan juga lam ta'lil ini. Sadisan tamrin yang keenam, iqra ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ya, perhatikan di sini. Setiap fi'il mudhari' yang didahului oleh an. Ya, perhatikan pada setiap fi'il mudhari' yang didahului oleh an. Dan juga nanti bedakan atau bandingkan dengan fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh an. Bandingkan keadaan huruf akhirnya. Kalau tidak didahului an, maka keadaan akhir dari fi'il mudhari' itu rafa' dengan tanda dhammah. Adapun ketika didahului oleh an, maka keadaan akhir pada fi'il mudhari' itu nasab ya, dengan tanda fathah. Contoh yang pertama, uridu an adhaba ila al-mustawsafi. Ilal mustawsafi. Ya, saya ingin pergi ke klinik. Uridu, ini fi'il mudhari'. Huruf akhirnya dengan dhammah, ya, berharakat dhammah, uridu. Keadaan asalnya, yaitu rafa' dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Kenapa? Karena tidak ada an atau lam ta'lil ataupun yang lainnya yang mengubah keadaan. Tidak ada. Dia kembali ke keadaan asalnya, yaitu rafa' dengan tanda harakat dhammah pada huruf akhir. Sehingga dibaca uridu, ya, huruf akhirnya dhammah. Kemudian fi'il mudhari' yang berikutnya, an adhaba. Adhaba fi'il mudhari' ini didahului oleh an. Ya, karena didahului oleh an, maka keadaan akhir fi'il mudhari' berubah menjadi nasab, yakni tandanya berubah menjadi fathah pada huruf akhir. Sehingga dibaca adhaba, an adhaba. Asalnya sebelum ada an dengan dhammah, adhabu. Ya, adhabu, ashrabu, adkhulu dan seterusnya. Ketika ada an, maka berubah. An adhaba, an ashraba, an adkhula dan yang semisalnya. Jadi ini an, ya, mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Ya. Uridu an adhaba ilal mustawsafi. Contoh yang berikutnya, tafadhol, dibaca satu persatu. Nasitu an akula laka syai'an. Nasitu an akula laka syai'a. Ya. Aku lupa untuk mengatakan sesuatu padamu. Iya, aku lupa untuk mengatakan sesuatu kepadamu. An aku la, ini ya. An yang masuk pada fi'il mudhari'. An aku la. Berikutnya. Uridu an ahfazal Qur'ana al-karimah. Iya. Uridu an ahfazal. An ahfadha. ya, an ahfazal Qur'anal karima. Saya ingin menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, saya ingin menghafal Al-Qur'anul Karim. Saya ingin untuk menghafal, ya. Atau saya ingin menghafal. Berikutnya. Nasi itu an aktuba darsa. Ya. Nasi itu an aktuba. An aktuba darsa. Aktuba menulis. Ya, saya lupa untuk menulis pelajaran itu. Ya. Berikutnya, uridu an ada rosa. Ada rusa. An ada rusal lughat al arabiyat ta li annaha lughatul Qur'anul Karim ni. Ya. Uridu an adrusa al-lughatal arabiyata li'annaha lughatul Qur'anil karimi. Ya, an adrusa. Saya ingin belajar bahasa Arab. Ya. Karena li'annaha, karena dia bahasa Al-Qur'an Karim. Ya, saya ingin belajar bahasa Arab karena dia, ya, bahasa Arab tersebut adalah lughatul Qur'anil Karim, bahasa Al-Qur'anul Karim. Berikutnya. Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustadu. Ya. Nuridu an nas'ala. Ya. Mubaraknya nas'ala. An nas'ala. Ini ya, kaf itu dhamir, ya, sebagai maf'ul bih. Jadi fi'ilnya hanya sampai pada nas'ala, an-nas'ala, huruf lam ya, yang akhir ini. An-nas'ala. Ini. Jadi pengaruhnya hanya pada fi'il mudhari itu saja. Adapun kaf ini dhamir sebagai maf'ul bih, ya, tidak terpengaruh oleh an tersebut. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi pengaruhnya an itu hanya pada fi'il mubarak. Ya. Adapun maf'ul bih ataupun dhamir itu tidak terpengaruh. Ya. Nuridu an nas'ala ka su'alan. Artinya kami ingin menanyakan kepada engkau sesuatu, wahai Ustaz. Su'alan. Ya. Kami ingin bertanya kepada engkau satu pertanyaan, satu soal. Kami ingin bertanya satu pertanyaan kepada Anda. Ya, Ustazu. Ini. Berikutnya. Aturidu an taqula li syai'a. Ya. Aturidu an taqula li syai'a. An taqula. Ya. Asalnya taqulu menjadi an taqula. Artinya? Apakah engkau ingin berkata berkata kepadaku syai'a sesuatu. Apa? Apakah engkau ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Iya. Kalau bahasa Indonesia seperti itu ya, yang apa lebih mudah difahami susunannya. Apakah engkau ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Tapi dalam bahasa Arab seperti ini. Aturidu an taqula li syai'a. Ya. Jadi dibalik. Li terlebih dahulu ya. Baru kemudian syai'a. Berikutnya. Yuridu akhi an Yadrusa bil jamiatil Islamiyah. Ya, yuridu akhi an yadrusa bil jamiatil Islamiyah. Artinya? Saudaraku ingin belajar di Universitas Islam. Ya, saudaraku ingin belajar di Universitas Islam. Dan yang dimaksud yang di Madinah ya. Karena di sini konteksnya Madinah kitab ini ya. Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Jadi Jami'ah Islamiyah Universitas Islam di Madinah Al-Munawwarah. Berikutnya nasitu an aktubal unwana ala dzarafa ala dzarafi nasitu an aktuba an aktubal unwana ala dzarafi. Saya lupa menulis al-unwan alamat pada ini pada amplop. Ya. Mau mengirim surat ya, dimasukkan amplop tapi lupa alamatnya ditulis ini ya. Nasitu an aktubal unwana ala dzarafi. Saya lupa menulis alamat pada amplop itu. Ini contoh penggunaan an ya, yang masuk pada fi'il mudhari. Ya, tampak ya bahwasanya an di situ menasabkan fi'il mudhari. Ya, menjadikan fi'il mudhari keadaannya nasab dengan tanda fathah ya, pada huruf akhirnya. An adhaba, an aqula, an yadrusa, an nas'ala dan seterusnya. Ini. Yang berikutnya, tamrin masih terkait dengan an ini. Sabi'an yang ketujuh. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Musta'milan an. Dengan menggunakan kata an. Ya. Contoh. Yang pertama. Aina turidu an tazhaba fi utlatis faifi. Antadhaba ini kemana engkau ingin pergi pada liburan musim dingin ini? Lalu dijawab uridu an adhaba ya. Karena tadi jawaban menggunakan an, maka pada jawaban anti digunakan ya, diulang kembali tentunya fi'ilnya kemudian disesuaikan ya untuk mutakallim. Uridu an adhaba ila Makkata misalnya. Uridu an adhaba ila Makkata. Saya ingin pergi ke Makkah. Yang berikutnya dicoba. Lima turidu an tadrusa al-lughatal arabiyata. Lima turidu an tadrusa al-lughatal arabiyata. Untuk apa engkau ingin belajar bahasa Arab? Uridu an adrusa. Diganti dhamir apa? Al-lughah diganti dhamir dengan dhamir apa? Karena ini jawaban ya. Ha. Jadi bisa diganti dhamir supaya lebih ringkas. Ya, umpamanya ha. Jadi diulangi. Uridu an adrusa ha. Ya. Uridu, uridu an ada urusaha di annaha anha lughatul al-Qur'ana. Ya, lughatul Qur'anil karimi. Ya, uridu an ada urusaha di annaha lughatul Qur'anil karimi. Saya ingin mempelajarinya, yakni bahasa Arab tersebut, karena dia adalah bahasa Al-Qur'an. Jadi kalau menjawab dari satu pertanyaan ini, kata yang sudah disebutkan bisa langsung diganti dengan bomir pada jawaban ya, bisa langsung diganti dengan bomir, jadi tidak perlu diulang ya. Uridu an adrusaha ini. Yang berikutnya dicoba. Ma'aman nomor tiga. Ma'a man. Ma'a man turidu an tal aba. Iya. Ma'a man turidu an tal aba? Bersama siapa? Ya, ma'a man bersama siapakah? Engkau ingin bermain? Aturidu. Ma'a man bersama siapa? Ini berarti jawabannya uridu. Uridu ma an. Uridu an al aba. Ya. Ma. Uridu an al aba ma'a. Zamili. Kalau satu orang teman ya, zamili. Kalau temannya banyak, zumalai. Atau sadiqi, jamaknya asdiqai. Atau akhi. Kalau satu orang saudara, kalau saudaranya banyak ya, ikhwati. Ma'a akhi, ma'a ikhwati, ma'a zamili, ma'a zumalai, dan seterusnya. Ini ya. Uridu an al'aba ma'a asdiqai, misalnya. Ini ya, saya ingin bermain dengan kawan-kawan saya, dengan sahabat-sahabat saya. Ini. Berikutnya. In ayi idatin turidu antasma'al akhbara. Ya, min ayyi idza'atin turidu antasma'al akhbara? Dari siaran mana? Siaran radio mana engkau ingin mendengarkan berita-berita itu? Jawabannya uridu akhbara. Diganti dhamir al akhbara. Akhbaraha. Ya. Bukan akhbaraha, tasma'a. An asma'aha. Uridu an asma'aha min idha'atin. Min idha'ati Indonesia. Uridu an asma'aha. Jadi bomir ha menggantikan al-akhbara. Uridu an asma'aha min idza'ati Indonesia. Ini. Atau kalau perkota ya, min idza'ati Jakarta. Atau yang semisalnya. Ini. Saya ingin mendengarkannya dari siaran radio Indonesia atau siaran radio di Jakarta atau yang semisalnya. Berikutnya. Mada turitu an tasroba ya akhi? Mada turidu an tashroba ya akhi? Apa yang ingin, apa yang kau ingin minum, apa yang ingin engkau minum? Jawabannya uridu. Uridu an tashroba. Ashroba. An ashroba al-qahwa. Ya. Uridu an ashroba al-qahwata. Al-qahwata. Uridu an ashroba al-qahwata. Ya, saya ingin minum kopi. Berikutnya. Lima turidu an tadhaba ila tabibi. Ya, lima turidu an tadhaba ila tabibi. Kenapa kamu ingin pergi ke dokter? Turidu an adhaba hu ilai ila ila atabib. Ila bersambung ha menjadi ila, bersambung dengan bomir ha menjadi ilaihi. Ilaihi. Ya. Jadi kalau ada huruf jar, huruf jarnya tetap. Kemudian yang diganti adalah isimnya. Jadi ilaihi. Ini. Uridu an adhaba ilaihi. Li'annani maridun. Ya, li'annani maridun. Ya, karena saya sakit. Ini ya. Berikutnya. Mada turidu an tak akula fil asyai. Iya. Madza turidu an ta'kula fil asyai? Apa yang engkau ingin makan? Makan pada pada al-asya, makan malam ya. Apa yang engkau ingin makan di atau pada makan malam ini? Apa yang ingin kau makan pada makan malam ini? Uridu an ya, akula asalnya ya akulu, kemudian bagaimana hamzahnya yang kedua di jadikan lin atau lunak dengan alif menjadi mat panjang. Akulu an akula, jadi asalnya akulu menjadi akulu, dimasuki an an akula an akula fil asyai. Apa? Ingin makan apa? Makan malam ini? Ada. Al-Arruzza. Apa? Al-Arruzza ya? Apa? Al-Arruzza. Nasi. Oh iya, boleh. Sate apa? Kalau ayam apa? Dajjal. Saat itu dibakar ya. Bakar itu apa? Masyuyah. Syawa. Dari fi'il syawa. Kemudian kalau tadi misalkan kalau sate, ya mungkin sate. Bahasa Arab juga sate kalau. Ayam bakar itu aja ya. Sama-sama dibakarnya. Jadi ini apa? Dajjaj masyuyan. Dajjajan masyuyan. Uridu an akula fil asyai dajjajan masywiyan, ayam bakar. Ya, kalau makliyan dengan qaf ya, makliyan ayam goreng ya, dajjajan makliyan ayam goreng itu. Jadi masywi atau masywiyan itu bakar, kalau makliyan itu goreng. Itu contoh ya, ini. Kalau misalkan tadi, misalkan sudah menjadi satu nama tertentu ya, bisa langsung disebut namanya, tidak usah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Uridu an akula sate, misalkan. Uridu an akula apa, rendang, nah, itu sudah jadi nama ya, sudah disebut seperti itu. Tidak usah dibahasa Arabkan apa, daging ayam yang dipotong, yang ini-ini. Nanti malah panjang, tidak. Cukup sebutkan nama, sudah mencukupi. Oke. Tapi kalau masih secara umum, tadi misalkan ayam bakar, ayam panggang, ya baru diterjemahkan dajjajan masywiyan, dajjajan makliyan. Ini. Berikutnya. Mada nasita. Mada nasita. Apa yang kamu lupa? Nasi itu an. Kan tadi jawabannya dengan an ya, berarti di sini nasi itu an. Saya lupa untuk apa? Apa? Kalau itu bukan akula. Kalau akula itu ada sesuatu yang dimakan itu dengan fi'il akala ya'kulu. Fi'il itu ya, nomor 7. Ya'kulu dajjaj ada yang semisalkan. Tapi kalau sekedar makan malam, saya lupa untuk makan malam ini. Dengan fi'il tanawala ya tanawalu ya. Madinya tanawala. Mubaraknya ya ta na walu. yatanawalu. Kalau untuk mutakallim diganti hamzah ya menjadi atanawalu. Kemudian baru al-asya ya. Al-asyanya tetap. Tetapi fi'ilnya dengan fi'il tanawala yatanawalu. Kalau ini secara umum saya lupa makan malam ya. Kan yang dilupakan perbuatan makan malamnya. Ya, maka dengan fi'il ini tanawala yatanawalu dan al-asya. Jadi nasi itu an atanawalal asya'i. Ya, nasi itu an atanawalal ya. Mantap ya dengan fathah ya berarti atanawalal asya'i. Saya lupa makan malam. Ini. Kalau tadi dengan akala ya'kulu makan itu tadi membutuhkan maf'ul bih atau sesuatu yang dimakan. Makan apa? Makan ini, makan itu. Nah, itu akala ya'kulu. Ya. Kemudian fil asya itu pada makan malam. Ya. Jadi ya karena kalau bahasa Indonesia satu kata makan untuk semua keadaan tadi, makan sesuatu atau makan malam ya. Tapi tadi dalam bahasa Arab itu ada masing-masing fi'ilnya. Kegunaannya atau fungsinya atau tempatnya sesuai dengan maknanya tadi ada masing-masingnya. Ini. Atau kalau ya mungkin bisa dengan fi'il akala ya'kulu tetapi nanti maknanya berbeda. Dan itu pun nanti juga dia membutuhkan maf'ul bih. Ya, nasi itu sebagai contoh tadi kembali ke nomor 7. Nasi itu an akula dajajan masyian fil asya'i. Saya lupa makan ayam bakar pada waktu makan malam tadi. Ya, itu ya boleh bisa. Yang dilupakan apa? Makan ayam bakarnya. Bukan makan malamnya. Jadi dia tetap makan malam tetapi lupa untuk makan ayam bakar. Berbeda dengan yang ini. Kalau atana walal asya, ini benar-benar lupa tidak makan malam. Jadi mungkin karena mungkin capek atau bagaimana, malam langsung tidur. Ya, ini berbeda ya. Jadi fi'ilnya berbeda, maknanya berbeda seperti itu. Contoh lain untuk nasi itu, mada nasi itu satu lagi. Nasi itu ada rusak. Ya, an adu rusa apa? Saya lupa untuk belajar. Al-lughatul arabiyah. Ya. Atau mungkin lebih khusus ad-darsa. Saya lupa untuk belajar pelajaran itu. Atau secara umum an adu rusa al-lughatul arabiyah. Lupa untuk belajar bahasa Arab ya boleh, bisa. Ini nasi itu an adu rusa ad-darsa atau yang semisalnya. Nasi itu an aghliqal baba, saya lupa untuk menutup pintu, mengunci pintu dan seterusnya. Ini aku lupa untuk ini dan itu. Nasi itu an kaza wa kaza. Ini contoh penggunaan an dalam kalimat ya. Jadi an masuk atau bertemu pada fi'il mudhari' dan mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Jadi an ini menasabkan fi'il mudhari'. Ada yang ditanyakan dari ini? Sehingga tadi an ini disebut sebagai nawasib, ya, nawasibul mudhari', termasuk nawasibul mudhari', ya, kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari'. Dan yang satu lagi yaitu lam ta'lil, contoh-contoh yang lainnya pada tamrin yang berikutnya, tamrin ke-8 dan ke-9 ini mungkin karena waktu, tetapi bisa dibaca dulu, dipelajari ya. Contoh untuk lam ta'lil dalam kalimat-kalimat ya, sebagaimana ditunjukkan pada tamrin ke-8 dan juga ke-9 bisa dibaca, dipelajari dan dikerjakan itu pada tamrin yang ke-9 ya. Ini. Kalau tamrin ke-8 sekedar membaca, tapi tentunya tadi perhatikan dengan mencermati, memperhatikan. Ya, terutama tadi tentang lam ta'lil yang masuk pada fi'il mudhari'. Ya, kemudian tamrin yang ke-9 menjawab pertanyaan dengan lam ta'lil. Ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawablah dengan menggunakan lam ta'lil. Jawaban sudah disediakan, kata yang disebutkan dalam kurung pada bagian kiri itu ya, itu sebagai jawaban. Kemudian jawaban itu digunakan untuk menjawab dengan dimasuki, didahului oleh lam ta'lil tersebut. Dan mungkin jawaban yang disebutkan hanya fi'ilnya. Adapun secara makna mungkin nanti membutuhkan tambahan-tambahan, ya tinggal menambahkan. Ya, mungkin maf'ul bih atau mungkin yang lain, ya tinggal ditambahkan. Ini ya untuk latihan di rumah untuk PR. Fadhal dicoba dulu, nanti pembahasan insyaallah pada waktu yang akan datang. Ini dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam. Al'afu minkum untuk kekurangannya dan selebihnya semata-mata atas karunia Allah dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.